Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadis yang kita baca dalam Umdatul Ahkam ala Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadah wa hiya tarahu ar-rajul thawbahu bil bai' ila ar-rajul, seorang melemparkan pakaian yang mau dijualnya kepada yang lain. Qabla yuqallibahu aw yanzura ilaih, sebelum dia membalikinya, menelitinya, melihatnya. Wa nahaa 'anil mulamasah, melarang dari mulamasah wal mulamasah lamsur rajul atsaub, seorang pembeli sekedar meremas atau yang menyentuh, memegang apa yang mau dia beli. Wala yanzuru ilaih, dan tidak melihatnya. Nah, saya berharap apa ada yang mau baca? Silakan mau baca, silakan. Di tempat duduk enggak apa-apa. Belum ada. Qala Asy-Syabab As-Sam rahimahullahu taala, ma istafadu minal hadith an-nahyu an bay'il mulamasah, larangan dari jual beli al-mulamasah. Wa fusirat bitafasir, ditafsirkan maknanya dengan beberapa tafsiran. As-sahihu minha, dan yang sahih dari penafsiran-penafsiran yang ada, ma dhukira fi hadzal hadith, apa yang disebutkan dalam hadis ini. Wasbahi min at-tafasir, dan tafsir-tafsir yang semisalnya. Alati ta'udu ila jahatil mabi' wal gharar fi, yang menunjukkan, yang kembali kepada jahalah, ya tidak jelasnya barang yang dijual, dan adanya gharar, seorang yang melakukannya kemungkinan untung, kemungkinan rugi. Wa min dhalika, di antaranya juga adalah tafsir Syafi'i rahimahullahu taala. Apa itu kata Imam Syafi'i? Al-mulamasah itu adalah an ya'tiya bi thawbin matwiyyin. Dia datang ke kain atau pakaian yang masih dilipat, masih terlipat. Aw fi dhulmatin, atau di saat masih gelap, di kegelapan. Payal masuhu al mustam, ya kemudian si penawar mustam, ini yang menawar. Sawama sama ya sumu, ini menawar. Si penawar, si calon pembeli, menyentuh, memegang kain yang masih terlipat tadi atau di waktu gelap tadi. Fayaqulu sahibuhu, maka si pemilik kain atau pakaian tadi berkata, bi'tukahu bikada, aku jual barang yang kamu pegang itu, aku jual kepadamu dengan harga sekian, bisyarat, dengan syarat, an yaku malam suka maqama nazarik, iya, dengan syarat sentuhan yang kamu lakukan, memegang, menyentuh benda tadi, kain tadi, itu sudah menduduki kedudukan penglihatan. Kamu tidak boleh melihat lagi, cukup dengan menyentuh, yang memegang, itu terjadi jual beli. Nanti kamu boleh beli harga sekian. Ini mulamasah yang seharusnya dilihat dulu, diteliti, tidak dilihat, tapi dicukupkan dengan dipegang. Ini jahalah. Dia tidak tahu apakah yang terlipat itu bagus, ya semuanya, apakah yang dibeli dalam kegelapan ini bagus atau tidak, dia tidak tahu. Ini ada jahalah dan akan menyebabkan adanya ghorar. Qala rahimahullahu ta'ala, yang kedua, an-nahyu an bai'al munabadah. Intinya apa itu mulamasah? Mulamasah yakni di antara tafsiran yang ada adalah seorang membeli sesuatu ya tanpa menelitinya, melihatnya. Dia sekedar memegangnya ya sudah dianggap cukup, tidak boleh meneliti atau melihat dengan seksama, sehingga dia tidak tahu persis dengan barang yang dia beli. Ini jahalah, dan sehingga dia bisa rugi besar, bisa untung. Ini ghorar. Yang kedua di antara penafsiran mula masa adalah iya, menjadikan semata-mata memegang barang itu sudah terjadi jual beli. Iya, kalau kamu pegang barang tersebut, jadi tidak ada lagi hiar misalnya. Pokoknya silakan, kalau pegang boleh dibeli. Ya, gitu. Dalam keadaan tidak ada lagi hak untuk batalin. Ini mula masa. Adapun munabadah, an-nahy an al-munabadah wa fusirat ayat bi tafsir, juga ditafsirkan beberapa penafsiran. Ya di antaranya ini apa tuh, yang jadi melempar semata-mata orang bisa lihat ini yang itu barangnya itu dilempar. Kalau sudah dilempar sudah jadi, enggak boleh batal. Munabadah. Sampai enggak tahu apa yang dilempar ini bagus apa enggak. Iya. Ini jahalah. Sehingga dia tidak tahu kalau memang yang dilempar ternyata harganya mahal dan dia dapat murah, berarti dia untung. Kalau ternyata harganya, barangnya jelek, dia rugi besar. Ini ghorar. Nah, ini di antara tafsiran munabadah. As-sahih minha, ya, yang sahih kata beliau, ma'adhu kirab liha dal hadith wasbahihi, yang disebut dalam hadis yang semisalnya, mimma ya'udhu ila jahalah bil mabiy. Jadi kalau sampai ada jahalah, ketidakjelasan pada barang yang dibeli atau dijual. Iya, enggak tahu yang dilempar ini apa namanya, bagus atau tidak, berharganya atau tidak. Iya, sehingga dia tidak tahu apa untung atau akan rugi besar dengan sebab jual beli tersebut. Qala wa minhu, di antara bentuk bai'al munabadah adalah bai'ul hasah. Bai'ul hasah. Hasah yakni batu kerikil. Iya, bisa macam-macam, bisa bentuknya ada barangnya banyak di sana kemudian dilempar. Pokoknya yang kena batu itu yang diambil. Sehingga dia enggak tahu. Iya. Kalau dia pas kena yang mahal mungkin untung. Tapi kalau kena barang yang murah dia rugi. Ya. Atau di antara bentuk munabadah juga kalau tanah, dia beli, saya jual tanah ini 10 juta. Berapa meter? Oh, lempar aja. Sejauh lemparanmu itulah yang dijual. Atau berapa meter? Ini muna, apa namanya? Bayul hasah. Bayi hasah. Orang yang kuat pintar lempar berarti dapat untung. Yang lemah rugi. Ini bayi al-hasah. Kan yakun, misal satunya adalah contohnya ayya thawbin waqa'at ayil hasah fa'alika bikata. Kata si penjual, iya pokoknya baju yang manapun, kain yang manapun yang jatuh di atasnya hasah, ini batu yang kamu lempar, maka kamu harus bayar sekian. Ini bayi hasah. Dan tidak boleh karena tadi apa? Jahalah. tidak jelas barang yang mana mau dia dapat. Iya, sehingga adanya gharar. Sudah kita dapatkan di antara kaidah haramnya jual beli adalah apa? Ketika ada padanya unsur al-jahalah wal-gharar. Itu sudah kita baca di awal pembahasan. Qala rahimahullahu ta'ala amma ja'alul lamsi awin nabdi bay'an. Adapun semata-mata menjadikan sentuhan pegangan atau lemparan sebagai jual beli, atau yaj'al bay'i mu'allaqan bil lamsi awin nabd, atau jual beli tersebut dikaitkan juga dengan memegangnya, melemparnya, ma ma'rifati mabi' bi hadis suar, tapi dia masih mengetahui, bisa mengetahui barang yang dijualnya, pas sahih annahu bay' sahih. Ini jual beli yang sahih. Iya, dia tahu barangnya. Apa namanya? Lanjutkan. Li'annahu karena la yatawattabu 'alaihi mahdhur syar'i. Tidak ada pada mahdhur syar'i. Tidak ada lah, apa namanya, mahdhur yang perkara yang terlarang dalam syariat, tidak ada jahalah, tidak ada ghoror. Dia sudah tahu barangnya. Coba memang ketika itu dipegang atau dilempar. Kalbai, contohnya apa? Bai al-mu'atah. Tahu. Barang-barang di sini misalnya semuanya sudah ada banderolnya. Sekian. Iya, diambil, kelempar pedagangnya. Tuh, ini barang saya misalnya. Ini saya ambil. Ini saya ambil. Iya, atau mungkin di apa namanya? Di etalase yang banyak si pedagang di dalam, dia cuma bisa ngelihat. Iya. Tahu ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya, kemudian saya lihat tahu contohnya. Ini saya ngambil. Kata pada penjual ini, ambil, dilempar, dalam keadaan dia tahu, benar-benar tahu barang tersebut. Iya. Namun memang dalam prosesnya ada al-lams atau nabd, dipegang atau dilempar. Kalau seperti ini tidak masalah. Iya. Walaupun tidak ada sirah ijab kabul. Baik al-mu'atah itu adalah seperti yang kita lakukan ya di kebanyakan swalayan atau yang lainnya. Baik mu'atah, sekedar pembeli ngasih barang kemudian diketik, ya kita ngasih uang dapat barang, enggak ada ijab kabul, enggak ada saya beli sekian, enggak ada. Cuma ngambil barang, taruh di keranjang sekian langsung dibayar. Ini baik al-mu'atah. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi' yang keempat, anna hadainil bay'ain, dua bentuk jual beli seperti ini, yakni jual beli munabadah wal mulamasah, ghairu sahihain, tidak sah karena ada jahalah wal gharar. Li'anna nahya yaqtadil fasad, karena larangan dalam syariat itu menghendaki, ya, mengandung hukum rusaknya transaksi yang dilarang dalam syariat. Ketika dilarang munabadah, maka berarti transaksi yang dilakukan dengan demikian rusak, tidak sah. Ketika dilarang mulamasah, maka transaksi dilakukan dengan bentuk mulamasah seperti di atas, ini rusak, tidak sah. Kalau al-khamis yang kelima, al-muradu bin nahyi, yang dimaksud dengan larangan juga adalah al-mabi'at al-mukhtalifah bisifatiha au kimatiha, barang-barang dagangan yang berbeda-beda sifatnya, beda-beda harganya. Amma ma kana muttafiqan, adapun kalau barangnya sama, harganya sama, mutasawil qiyam, sama harganya, fayasih, sah saja dilakukan demikian. Ya, li'annahu la tahsul bi syara'ihi ala hadha turuqi, tidak ada lagi dalam membeli benda-benda yang demikian yang sama harganya, sama sifatnya, ya tidak ada padanya al-jahalah al-mahdhurah. Tadi contohnya cuma di bab, misalnya di satu toko kaos ini semuanya 10.000, ya 10.000 dalam keadaan bahannya sama semua misalnya, modelnya sama semua, iya, sekedar dipegang nggak masalah, semuanya sama barangnya, iya. Atau si Muhammad rahimahullah ta'ala contohkan juga, boleh sebutkan bagaimana di toko-toko yang iya di bandrol misalnya, semua barang di toko ini 5.000 atau boleh contohkan 5 real, atau semua barang semuanya 10 real, iya. Kalau seperti ini, walaupun beda jenis barangnya, tetap sah. Ya, karena seorang yang masuk ke toko tersebut tahu harganya sekian dan dia sudah bisa memilih. Iya. Dia mau beli jam, jam 10 realan. Dia jadi mau cari piring-piring yang sekian yang 10 realan, dia mau cari, tahu semua. Tinggal dia milih barangnya, harganya sudah jelas. Iya, menjual barang-barang berbeda jenis dengan harga yang sama dibolehkan. Demikian kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, bandrolan 10 ribuan semua atau 5 ribuan semua itu dibolehkan. Qala wa khala yang keenam. Asadis istadalla bidzalika ala adami sihhati syara'i majhul. Ustudilla bidzalik dijadikan dalil. Hadis ini juga tidak sahnya membeli sesuatu yang majhul yang tidak jelas. Wa 'alamu sihhati syara'il a'ma, dan juga menunjukkan tidak sahnya jual beli seorang yang buta. Fi ma tariqul ilmi bihi nawar, kalau dalam barang-barang benda-benda yang harus dilihat untuk memastikannya. Kenapa? Li'anna dzalika yufdi ilal gharar, karena kalau seandainya seorang buta dia membeli sesuatu yang mestinya harus dilihat dulu, iya, dia membeli sesuatu apa misalnya, ya mungkin lukisan misalnya, jual lukisan 2 juta, lukisan siapa, orang namanya lukisan kan harus dilihat, ini orang buta beli lukisan misal, ini tidak boleh karena ini satu hal yang harusnya dilihat. Syara ulama jual belinya seorang yang buta, tima tarikul ilmi bih nawar, ya semestinya untuk melihat barang tersebut, untuk mengetahui barang tersebut harus dilihat, yang tidak boleh karena akan yufdi ilal gharar, akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam gharar. Allahu a'lam.